kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini tentunya di Solusi Keluarga Sakinah. Mama dan A. Mama dan A. Iya, saya mau 3 kali tapi nggak enak ya. Iya, ini masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Ihsan dari Cinere Depok di sebelah kanan, dan sebelah kiri adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Az-Zahra Krukut Jakarta Barat. Ya, Krukut di mana sih, Bu? Oh, di Gajah Mada. Ya, Jakarta Barat dong. Iya ya, tulisannya juga Jakarta Barat di sini ya. Karena ibu dari Krukut, sekarang giliran ibu yang bertanya. Boleh, silakan, setelah tadi ibu dari Baitul Ihsan. Sekarang giliran ibu. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia dari Majelis Taklim Az-Zahra Krukut Jakarta Barat. Oke, Bu Lia. Curhat dong, Ma. Iya dong, Bu Lia. Ma, bagaimana mengupayakan ketahanan keluarga yang nantinya akan membentuk ketahanan negara? Terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Nah, bagaimana cara membentuknya? Masing-masing punya hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istri punya kewajiban kepada suami, orang tua punya kewajiban kepada anak, anak punya kewajiban kepada orang tua. Kalau seluruh anggota keluarga sudah melaksanakan kewajiban masing-masing kepada yang berhaknya, masing-masing pihak mendapatkan haknya, itulah keluarga yang utuh. Terbentuk seperti itu, tiap keluarga, maka tiap RT bagus, tiap RW bagus, lama-lama satu negara akan bagus. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga. Begitu, Ibu Lia. Ya, Ibu Lia, jelas, Bu? Iya, Ibu Lia suaranya serak-serak, rocker gitu ya. Mengingatkan saya kepada penyanyi zaman dulu, Iis Dahlia, ya kalau nggak salah ya. Iis Dahlia. Iya, jadi... ya, jadi suami istri itu harus seimbang, ya. Uang dulu apa? Tetap dua-duanya ya. Baik, pemirsa, silakan Anda menghubungi lagi 021-565-5676 dan 564-1234 buat Anda yang di Jabodetabek. Anda boleh curhat sesuai tema maupun di luar tema ya. Tadi pagi hari ini adalah menjaga keluarga. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu? Ibu tolong dikecilkan volume televisinya, Bu. Iya, ya. Masih terdengar nguing-nguing nih, ya, Ibu. Ya. Dari mana, Ibu? Dari Mafika. Iya. Di mana, Bu? Di Ciputat. Ciputat. Ya, silakan, Bu. Ya, Mama curhat dong. Iya dong, Ciputat. Mama mau nanya. Halo? Iya, silakan, Bu. Ya, Mama ini mau nanya. Suami itu sekarang udah dapat kerja nih, Mas. Ya, masih kurang jelas, Bu. Tolong dikecilkan lagi televisinya supaya Ibu terdengar masih jelas suaranya. Ya. Sudah. Ya. Suamiku kan sekarang baru dapat kerja. Ya. Nah, sebelumnya suami aku tuh kerjanya ngamen, Mas. Tapi dari pekerjaan yang sekarang sama pekerjaan yang ngamen kemarin, pendapatannya tuh sama, Mas. Cuman yang kerja sekarang itu nggak bisa ketemu setiap hari, pulangnya seminggu kali. Nah, saya mau nanya, Mas, yang lebih baik mana, Mas? Iya. Lebih baik yang sekarang, iya, daripada yang ngamen. Lebih baik, lebih terhormat yang sekarang, begitu? Begitu ya, Mas. Iya, sayang. Emang kenapa nggak bisa ikut? Seminggu kenapa? Sekali. Ibu. Ya. Kenapa pulangnya seminggu sekali, Bu? Ya kan, aku sebut beli. Kenapa? Barangkali penghasilannya belum mencukupi. Oh, begitu. Ya. Ya. Insya Allah, lama-kelamaan, dengan penghasilan suami Anda yang akan bertambah, Anda juga ikut bekerja, mencari penghasilan, insya Allah Anda bisa ketemu semakin sering. Begitu ya. Namanya ya, hidup adalah perjuangan. Begitu. Ya. Masih alhamdulillah, seminggu sekali pulang daripada Bang Toyib, Bu, ya. Ya. Oke, Ibu. Ya, oke. Okay. Ya, oke okay deh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Anda yang ingin curhat masih ada kesempatan, silakan Anda menghubungi 5641234 untuk yang di Jabodetabek, luar Jabodetabek 021-565-5676. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Curhat dong. Iya, iya dong. Siapa, Pak? Dengan Herman di Pasar Rebo, Jakarta. Silakan, ya. Bang Herman. Ini mau tanya, Bu. Saya kan waktu orang tua saya masih ada, ibu saya. Ya. Terus saya masih punya utang. Terus sekarang ibu saya udah meninggal, Bu. Iya. Bagaimana, Bu? Saya dosa. Saya dosa gak? Terus keduanya terus hukumnya bagaimana, Bu? Oke, ya. Bang Herman, mama tanya. Bang Herman punya saudara kandung? Punya, Bu. Berapa orang? Ada 4. Oke, 4 orang berlima dengan Anda, maksud Anda? Iya. Oke, artinya hutang Anda bayarkan kepada ahli warisnya. Anda riungkan saudara Anda yang 4 orang berlima dengan Anda. Anda punya hutang sama ibu, sekian hutangnya, ini saya bayar. Bagikan dengan Anda berlima, begitu. Oh, jadi dibagi, ya, jadi kita bayar sama saudara-saudara saya gitu, Bu. Betul.